مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Biar enggak dingin nasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa insyaallah taala jamaah ini mulakan Allah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali kajian kita membahas fikih puasa secara umum dan puasa Ramadan secara khusus dan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ini. Pada pertemuan yang lalu telah kita ambil beberapa pembahasan terkait fikih puasa. Baik, berikut ini jamaah yang dimuliakan Allah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum adalah tentang metode penetapan satu Ramadan atau satu Syawal menurut syariah. Sebelumnya kepada umat wal akhwat, jika ada pertanyaan boleh silakan ditulis kemudian di berikan di melalui pintu ya. Barakallahu fikum. Baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu di ru'yatihi wa aftiru di ru'yatihi. Fa in ghumya 'alaykum asy-syahr fa'uddu 30." Berpuasalah kalian, waalaikumsalam, karena melihat hilal. Dan berbukalah kalian karena melihatnya, yaitu hilal. Dan apabila terjadi mendung dalam bulan tersebut terhadap kalian, maka hitunglah jumlah harinya sebanyak 30 hari. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu." Apabila bulan itu atau terjadi mendung, maka takdirkanlah, yakni perkirakanlah jumlah maksimum bulan tersebut. Dan jumlah maksimum suatu bulan 30 hari, sebagaimana jumlah minimumnya adalah 29 hari. Itulah bulan Hijriyah. Makanya para ulama mengingatkan kita bahwa penting kita menghafal tanggal Hijriah, karena ada perbedaan ahlan wa sahlan yang sangat jauh, yang sangat signifikan antara bulan Hijriah dengan bulan Masehi. Kalau dalam bulan Masehi, maksimum satu bulan berapa hari? 31, ya kan? Minimumnya 28 hari. Sedangkan bulan Hijriah maksimumnya 30 hari dan minimumnya 29 hari. Dan ibadah-ibadah yang Allah ikatkan dengan waktu, maka yang Allah inginkan adalah dengan bulan Hijriah. Maka apabila kita hanya menghafal Masehi, maka sangat banyak ibadah yang tidak teratur dalam hitungan. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salah satunya misalkan hitungan umur balik, salah satunya 15 tahun. Selain mimpi basah atau mohon maaf tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Nah, kalau kita menghitungnya dengan Masehi, tentunya memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan hitungan bulan Hijriah. Mana lebih banyak, bulan Hijriah atau bulan Masehi? Dalam satu tahun berapa hari bedanya? Beda Hijriah dengan Masehi dalam satu tahun 11 hari. Lebih banyak Hijriah. Masehi apa Hijriah? Hijriah. Nah, kalau seorang anak kita tanggalkan hari kelahirannya, hari, bulan dan tahun kelahirannya dengan Masehi, maka dalam hitungan Masehi Hijriah dia sudah 15 tahun. Sedangkan kalau kita hitung kelahirannya dengan penetapan Masehi, masih kurang 11 hari. Sedangkan genapnya umur seorang anak 15 tahun itu adalah salah satu dari tanda baligh. Dan kebalikan seorang anak sangat berkaitan dengan hukum-hukum dan Islam. Oke, dari sekarang kalau lahir anak tulis dengan hitungan Hijriah. Enggak masalah menulisnya dengan Masehi, tetapi usahakan tetap menulisnya dengan Hijriah. Karena hukum baligh dia berkaitan dengan umur, dengan genapnya 15 tahun. Apabila belum terlihat, karena tanda baligh seorang muslim itu satu dari tiga tanda. Mimpi basah, waalaikumsalam. Genap umur 15 tahun atau tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Dan jika dia wanita, maka tambah satu alamat lagi yaitu haid. Naam. Kemudian di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'akmilul iddata 30. Kalau terjadi mendung maka sempurnakan menjadi 30 hari. Baik, terkait penetapan satu hilal kesimpulannya tiga. Yang pertama, apabila di tanggal 29 Syaban terlihat hilal Ramadan, maka sepakat para ulama bahwa besoknya apa? Satu Ramadhan kalau terlihat. Yang kedua, langit tidak mendung, langit tidak mendung, cerah di tanggal 29 belum terlihat hilal. Ini kesimpulan dalam bab ini agar tergambarkan permasalahan di antara ulama dalam hal ini. Di tanggal 29 langit itu cerah, tidak mendung, tetapi tidak terlihat hilal. Maka sepakat ulama bahwa hari esok adalah hari ke-30 Syaban. Jelas? Yang menjadi khilaf di antara ulama adalah apabila di tanggal 29 hari mendung, otomatis tidak terlihat hilal. Maka di sini ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama, besok hari masih sebagai hari terakhir Syaban. Hari ke-30 Syaban. Mereka berdalil dengan beberapa hadis yang telah kita baca di atas tadi. Pendapat sebagian ulama mengatakan besok hari adalah Ramadan. Kenapa? Karena mereka berpegang dengan dalil hadis yang berbunyi faqdurulah. Apabila terjadi mendung dan tidak terlihat hilal, maka faqdurulah, dari kata qadara yaqdir. Kata mereka al-qadar secara etimologi artinya dhayyiq, sempitkan. Nah, bulan kalau disempitkan tidak kurang dari 29 hari. Apakah ada di dalam bahasa Al-Quran dan hadis qadar yaqdiru, kata qadar bermakna sempit? Ada, kata mereka. Contohnya dalam firman Allah, waman qudira alaihi falyunfiq mimma atahu Allah. Barang siapa yang disempitkan qudira alaihi rezekinya, maka tetap dia harus berinfak sesuai dengan kemampuannya untuk anggota keluarganya. Nah, di sini kata qudira alaihi bermana disempitkan, maka faqduru di dalam hadis ini bermana sempitkanlah. Dan bulan kalau disempitkan tidak kurang dari 29 hari, berarti besoknya adalah Ramadan. Jelas? Namun alas pendalilan ini sangatlah lemah dan jauh dari kebenaran kata sebagian fuqaha yang lain. Kenapa? Yang pertama, karena seandainya hadisnya cuma berbunyi demikian, maka besar kemungkinan faqduru lahu di sini bermakna disempitkan menjadi 29 hari. Tetapi sabda beliau ini telah beliau sedang telah jelaskan sendiri di dalam riwayat-riwayat yang lain di mana Nabi mengatakan fa'uju lahu 30, hitunglah bulan tersebut menjadi 30 hari. Juga dalam riwayat yang lain fa'akmilul iddata 30, sempurnakan jumlah bulan tersebut 30 hari, menunjukkan bahwa makna faqduru lahu di sini adalah fa'akmilul iddata 30 atau fa'uddu 30, genapkan menjadi 30 hari. Jelas ya? Namun walillahilham, kita di Indonesia tidak perlu ya bingung ya, karena memang pemerintah kita memiliki perhatian yang sangat bagus dalam penetapan satu Ramadan dan sesuai dengan syariat, yaitu dengan metode ru'yatul hilal. Bahkan di setiap tanggal 29 Syaban di beberapa titik di Indonesia ini pemerintah telah meletakkan alat-alat melihat atau ya teropong dan semisal dengannya, walaupun itu bukan sesuatu yang harus Namun ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah kita dan keakuratan yang mereka upayakan dalam melihat hilal Ramadan. Ya, di Indonesia ada beberapa titik dan di luar di Sumatera ada beberapa titik dan di luar Sumatera juga ada beberapa titik yang dijadikan tempat menunggu atau melihat hilal. Dan walillahilham, ini sangatlah sesuai dengan syariat. Dan Nabi SAW sendiri telah bersabda di dalam riwayat At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini kata Syekh Al-Albani pemutus perselisihan di antara masyarakat dalam menentukan satu Ramadan atau satu Syawal. Di mana Nabi mengatakan as-shaumu yauma tasumun. Puasa itu adalah hari di mana mayoritas kalian berpuasa. Wal fitru yauma tufthirun. Naam, silakan fadhal. Dan hari berbuka, hari berbuka adalah hari di mana kalian semua berbuka. Dan adha adalah hari di mana mayoritas kalian melakukan Idul Adha. Nah, mayoritas akan terjadi bersama pemerintah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini berpuasa bersama pemerintah. Karena hadis yang mulia ini. Karena hadis yang mulia ini menyatakan puasa kalian adalah di mana mayoritas kalian berpuasa. Kalian berhari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah pada hari yang di mana kalian semua melakukannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini adalah hadis kata Syekh Al-Albani yang menjadi dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah berpuasa dengan mengikuti penetapan pemerintah. Dan sekali lagi walillahilham, pemerintah kita dalam melakukan penetapan satu Ramadan ini masih luas, faddal. Dalam menentukan satu Ramadan ya, menggunakan metode yang sangat-sangat sesuai dengan syariah, yaitu metode hisab. Maka untuk masyarakat di Indonesia, tiada alasan kita menyelisih pemerintah kita di dalam menentukan satu Ramadan dan di dalam berhari raya. Yang pertama, penetapan satu Ramadan dan Idul Fitri yang dilakukan oleh pemerintah kita adalah penetapan yang sesuai dengan syar'i, yaitu melihat hilal. Tadi telah kita simak beberapa hadis dalam hal itu. Yang kedua, hadis Nabi yang telah kita simak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi bahwa puasa itu adalah di hari mana mayoritas kaum muslimin berpuasa dan berhari raya Idul Fitri serta Idul Adha itu adalah di hari di mana mayoritas kaum muslimin melakukannya dan mayoritas akan terwujudkan bersama pemerintah. Yang ketiga kata Syekh Al-Albani, ini lebih menjaga persatuan kaum muslimin. Kalau diperbolehkan mereka menyelisih penetapan pemerintah, maka setiap ormas akan menentukan Ramadannya sendiri. Dan kita Indonesia setiap tahun seperti itu. Bahkan di beberapa tempat, ya di Sulawesi ya, bahkan di Aceh juga ada di satu daerah. Itu 2-3 hari sebelum pemerintah menetapkan, mereka sudah Ramadan dan sudah Lebaran. Nah, ini indahnya mengikuti manhajus salaf. Dan ini adalah bukti bahwa dakwah salaf bukan dakwah yang radikal. Dakwah salah bukan dakwah yang anti Pancasila. Lihat, ibadah-ibadah yang menjadi sumber utama persatuan kaum muslimin, Ahlus Sunnah selalu mengatakan bersama pemerintah. Penetapan hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, Ramadhan, ya, dan hal-hal lainnya. Dan kita mengatakan hal demikian bukan karena ingin menjilat kepada fulan dan alan, siapapun presidennya. Ya. Siapapun presidennya, tetapi ini karena landasan agama yang dianjurkan oleh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena landasan agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan berikut ini saya akan bacakan beberapa faedah yang dinukilkan oleh Syekhuna dalam kitabnya Ijfahul Anam bi Ahkami Wasaili Shiyam tentang metode hisab dalam menentukan Ramadan. Naam. Di mana beberapa ormas di Indonesia itu menggunakan metode hisab untuk penetapan satu Ramadan atau satu Idul Fitri. Maka mari kita simak Kenapa? Karena kita di Indonesia, silakan dibagi-bagikan minum ya. Karena kita di Indonesia sekarang ada image bahwa yang mengatakan metode hisab dalam penutupan satu Ramadan itu, yang mengingkari hanya ustaz-ustaz yang datang belakangan ini. Bahkan sebagian mereka terang-terangan menyatakan hanya ustaz-ustaz lulusan Yaman yang mengingkari penetapan hisab katanya. Mari kita simak. Pengingkaran ini sudah ada ratusan tahun yang lalu, jemaah. Saya bacakan ya. Ucapan Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid. Imam Ibnu Daqiqil Aid, ulama mazhab Syafi'i. Hidup di abad ke-7 sampai 8 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu? Sekarang kita sudah 14 Hijriah. Berarti berapa? 8 atau 700, 7 sampai 800 tahun yang lalu. Ini Ibnu Daqiqil Aid. Dalam kitabnya Ihkamul Ahkam, Syarah Matan Umdatul Ahkam, beliau mengatakan, alladhi aqul, yang aku katakan, innal hisaba la yajuzu an yu'tamada alaih fi shaum, metode hisab tidak boleh dijadikan landasan dalam penetapan puasa. Ibnu Daqiqil Aid hidup di abad ke-7 hingga 8 Hijriah, dan beliau bermadhab Syafi'i. Dalam kitabnya Ihkamul Ahkam kata beliau, limuqaratil qamari lisyamsi ala ma yarahul munajimun, karena metode hisab itu menggunakan metode melihat ya, perjalanan bulan bersamaan dengan matahari dan tempat-tempat ya, berhentinya bintang sesuai dengan ilmu mereka ahli falak, ahli perbintangan. Sedangkan dalam Islam menggunakan metode ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal bukan dengan mempelajari ya, kalau bintang ini berada di sini jatuhnya 29. Biasa kalau 2 bulan berturut-turut ya, bulan itu jumlahnya 29, berarti bulan berikutnya juga 29 atau 30 karena posisi bintang ini ya, dan sebagainya. Kalau di dalam Islam hanya dengan hilal, terlihat hilal ataukah tidak. Kalau terlihat fasumu li ru'yatihi, demikian juga Syawal, kalau sudah terlihat wa aftiru li ru'yatihi, berpuasa karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Tiada perintah untuk mempelajari ketiga hilal bulan yang lalu letak bintang ini di mana. Ketiga bintang ini letak terletak di sini bulan yang lalu ya, tanggal berapa dan sebagainya. Tidak. Tetapi dengan terlihat atau tidaknya hilal. Fa innahum qad yuqaddimuna syahra bil hisam ala ru'yah bi yaumin aw yaumain. Oleh karenanya penetapan puasa bulan dengan metode hisab seringkali lebih duluan satu atau dua hari ketimbang penetapan ru'yah. Penetapan hilal dengan cara ru'yah. Dan itu yang terjadi kan? Seringnya lebih duluan atau bukan? Lebih duluan satu atau dua hari. Itu sudah disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid semenjak abad 7 hingga 8 Hijriah. Berarti 800 tahun yang lalu metode hisab sudah diingkari oleh para ulama Islam, di antaranya Ibnu Daqiqil Aid yang bermadhab Syafi'i. Jadi mengingkari ini bukan alumni Madinah, ya alumni Mekah, alumni Yaman, ya. Lah, Ibnu Daqiqil Aid ulama yang bermadhab Syafi'i. Nah, dan kedua kata beliau, wa fi i'tibari dzalik ihdatsu syar'in lam ya'zam bihillah, dan menggunakan metode hisab dalam penetapan satu Ramadan atau satu Syawal, ini adalah pembaruan terhadap agama yang Allah tidak izinkan. Karena ini masalah agama, masalah agama, dan agama hanya menggunakan metode ru'yah. Menggunakan metode ini maka melakukan pembaharuan terhadap syariat yang tidak Allah izinkan. Yang berkata demikian Ibnu Daqiqil Aid. Kita hanya membaca dan menerjemahkannya. Silakan buka kitab Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, jilid kedua halaman 206. Juga dikatakan oleh Ibnu Battal, oleh Imam Ibnu Battal yang hidup sekian ratus tahun yang lalu, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Sunani dalam kitabnya Subulus Salam. Imam Sunani hidup di abad ke-12 Hijriah di negeri Yaman. Sunani dari Sun'a, sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti hampir 300 tahun yang lalu. Ya. Beliau menyebutkan ucapan Ibnu Battal yang hidup sekitar 100 tahun sebelum beliau. Kata Ibnu Battal, "Fil hadithi daf'un li mura'atil munajimin." Hadis ini yaitu hadis yang memerintahkan kita berpuasa dan berhari raya karena melihat ru'yah hilal, maka adalah bantahan kepada mereka yang menggunakan ilmu perbintangan untuk menetapkan satu Ramadan atau satu Syawal. Maksudnya hisab. Wa innamal mu'awwalu 'alaih ru'yatul hilal, yang menjadi landasan dalam menetapkan satu Ramadan atau satu Syawal adalah ru'yatul hilal. Bukan dengan ilmu astronomi, bukan dengan ilmu falak. Wa qad nuhina 'ani takalluf, karena menggunakan metode tersebut itu hanya memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang tidak Allah perintahkan, dan kita telah dilarang bersikap ekstrim dalam beragama. Ingat kaidah, kita dilarang bersikap ekstrim dalam beragama. Nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan di akhir surat Sa'd, "Qul la as'alukum min ajrin wala wa ma ana minal mutakallifin." Katakan kepada umatmu, aku tidak meminta upah kepada kalian. Upah itu sebuah nominalitas yang telah terjadi negosiasi dan kesepakatan. Itu namanya upah. Adapun pemberian yang tidak disyaratkan, itu namanya ja'alah. Itu namanya ja'alah. Ja'alah sepakat ulama tidak mengapa kalau ujarah dalam beberapa permasalahan ibadah, maka terjadi khilaf di antara ulama. Nah, syahidnya adalah Nabi diperintahkan wama ana minal mutakallifin, untuk mengucapkan aku bukanlah orang-orang yang bersikap ekstrim memberat-beratkan diri dalam beragama dengan hal-hal yang tidak dibebani oleh Allah. Nabi juga bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka orang-orang yang ekstrim, celaka orang-orang yang ekstrim, dan celaka orang-orang yang ekstrim. Hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi juga bersabda, "Wala yushaddadina ahadun illa ghalabah." Tidaklah seseorang bersikap ekstrim dalam beragama kecuali dia akan KO dengan sikap ekstrim yang tersebut. Dan ekstrim itu adalah seseorang mewajibkan sesuatu yang tidak Allah wajibkan. Dan mensyariatkan ibadah-ibadah yang Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkan. Sekarang metode hisab, siapa yang memerintahkannya? Allah dan Rasulnya? Tidak. Allah dan Rasulnya mengajurkannya? Tidak. Para sahabat? Tidak. Para tabi'in? Tidak. Tabi'ut tabi'in juga tidak. Empat mazhab juga tidak. Justru yang Allah perintahkan adalah dengan ru'yatul hilal yang jauh lebih mudah. Semua orang mampu melakukannya. Yang awam, yang ulama'nya juga bisa. Yang memiliki ilmu astronomi bisa, yang tidak memahami ilmu astronomi, ilmu falak juga bisa. Hanya bermodalkan mata yang tidak juling saja. Hanya bermodalkan itu saja. Nah, menggunakan ilmu hisab, ini metode yang sulit. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang tahu cara hisab. Berarti dengan ini, dia telah melakukan keekstriman dalam beragama. Dan keekstriman dalam beragama sesuatu yang telah yang terlarang. Sesuatu yang terlarang. Maka dari ini kita mengetahui benarnya ucapan sebagian ulama salaf yang mengatakan, "Man khalafa sunnah tanaqaf." Orang yang menyelisih as-sunnah, jalur as-sunnah, tidak ikut jalur as-sunnah, metode Al-Quran, Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, pasti banyak kontradiksi pada dirinya. Di satu sisi, sebagian orang berteriak jangan terlalu ekstrim dalam beragama. Jangan terlalu kaku, jangan suka memberat-beratkan diri dalam beragama. Tapi di sisi lain, justru dakwah sunnah yang memudahkan urusan kaum muslimin. Ini kan memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang tidak Allah anjurkan. Ekstrim itu definisinya adalah mewajibkan kepada manusia hal-hal yang tidak Allah wajibkan. Atau mengharamkan kepada manusia hal-hal yang Allah tidak haramkan. Sekarang kepada siapa saja yang menuduh dakwah sunnah, yang terkadang dituduh sebagai Wahabi dan sebagainya, adalah dakwah yang ekstrim, dakwah yang radikal, kita katakan, sesuatu apa yang telah diwajibkan oleh ulama atau ustaz-ustaz sunnah, dan hal tersebut tidak Allah wajibkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan sesuatu apa yang telah diharamkan oleh dakwah sunnah ini, dan perkara tersebut tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Buktikan. Tidak akan pernah bisa. Karena memang kata Syekh Mubil, Al-kadzib ruknun min arkani ahlil bidah. Dusta dan fitnah adalah rukun dakwahnya ahlul bidah. Ambil tu kaidah Syekh Mukbil, seorang yang hidup di negeri bidah. Beliau pulang seorang diri berdakwah di tengah-tengah Syiah Rafidhah yang mencaci maki para sahabat Nabi selain ahlul bait. Setengah Yaman dikuasai oleh Syiah dan setengahnya lagi dikuasai oleh Sufi, dan beliau berdakwah seorang diri. Terkadang beliau diludahi, pernah dipenjara, pernah dikejar, pernah diusir. Ya, sampai Yaman, setelah puluhan tahun beliau berdakwah dari ujung ke ujung Yaman, semua yang mengenal sunnah. Sampai hari ini. Beliau berkata demikian. Dusta adalah rukun dakwahnya ahlul bidah. Sekarang senjata yang paling sering digunakan untuk memfina dakwah sunnah selalu dusta. Beberapa hari yang lalu saya lihat video, ya, seorang pendekar berkumis mengatakan, ya, bahwa Wahabi mengatakan Allah itu duduk di atas arsy seperti seorang duduk di atas kursi, rambut gondrong keriting dan sambil bergoyang-goyang kaki. Kapan dakwah sunnah berkata demikian? Lihat betapa beraninya sebagian orang berdusta. Kenapa? Karena akidah yang rusak membuat seorang tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang rusak. Karena kaidah jamaah, kalau dalam masalah akidah saja sebagian orang bermain-main, bermudah-mudahan, apalagi dalam urusan fikih. Ambil itu kaidah. Sebagian penuntut ilmu agama termakan dengan sebuah syubhat. Masalah fikih enggak apa-apa mengambil kepada orang yang akidahnya rusak. Yang penting bukan masalah akidah. Pada para ulama mengatakan kalau masalah akidah saja dia bermain-main, apalagi masalah fikih. Dalam masalah akidah saja dia tidak jujur menyampaikannya untuk kaum muslimin, apalagi masalah fikih. Kapan dakwah sunnah berkata demikian? Bahkan sebagian mereka dengan pedingnya mengatakan dai-dai Wahabi, dengan tanda kutip, kita ada satu pun di antara kita yang tentunya setuju dikatakan Wahabi, digaji 2000 sampai 3000 dolar tiap bulannya. Masya Allah ini. Hah? 3000, 2000 sampai 3000 dolar. Nah, Masya Allah. Dusta. Jadi yang ekstrim siapa? Jelas contoh kecilnya ini saja. Penetapan Ramadan. Siapa yang ekstrim? Nah, ekstrim itu adalah menganjurkan kepada manusia ibadah-ibadah yang Allah dan Rasulnya tidak anjurkan. Mewajibkan kepada manusia hal-hal yang Allah dan Rasulnya tidak wajibkan. Atau mengharamkan hal-hal yang Allah dan Rasulnya tidak haramkan. Sekarang buktikan. Sesuatu apa yang telah diwajibkan oleh dakwah sunnah dan hal tersebut tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan buktikan sesuatu apakah yang telah diharamkan oleh dakwah sunnah dan hal tersebut tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah. Kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Barirah dalam kitab Subulus Salam yang dinukilkan oleh Imam Sunani. Apa Ibnu Barirah katakan tentang metode hisab dalam penetapan satu Ramadan? Ucapan beliau sangat keras. Kata beliau, huwa madzhabun batil. Metode hisab dalam penetapan untuk penetapan satu Ramadan adalah madzhab batil. Ibnu Barirah, qad nahati syari'ah al-khawdha fi 'ilmi an-nujum, dan syariat kita telah melarang kita untuk masuk terlalu dalam tentang ilmu perbintangan, ilmu astronomi. Li'annu hadasun wa takhminun laysa fiha qath'. Karena penetapan bulan dengan metode hisab itu hanya sesuatu yang tidak pasti. Tidak pasti, tapi kalau hilal pasti. Hilal terlihat pasti. Tidak terlihat pun pas. Pasti. Kalau mendung, enggak perlu bingung. Nabi katakan, faqmilul iddata thalathin, sempurnakan bulan menjadi 30 hari. Nah. Juga, Al-Imam Sun'ani, di dalam kitabnya Subulus Salam mengatakan, wal jawabul wadih alaihim, ma akhrajahul Bukhari, yani Ibn Umar radhiyallahu anhumah. Bantahan yang sangat jelas kepada mereka yang menganut metode hisab dalam menetapkan satu Ramadan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Nabi bersabda, "Inna ummah ummiyah." Kita ini umat ummi. Ummi itu adalah tidak mampu menulis yang tertulis dan tidak mampu membaca yang tertulis dan tidak mampu menulis yang dibaca. Itu ummi. Makanya Nabi kita menjadi ummi itu mukjizat untuk Nabi kita, bukan sebuah kekurangan. Karena seandainya Nabi kita pandai menulisan itu dan pandai membaca, maka mudah bagi masyarakat percaya kepada tuduhan-tuduhan bahwa Nabi belajar kepada ulama-ulama Yahudi dan Nasara, dan itu bukanlah Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah, tapi hasil ciptaannya. Tetapi tatkala mereka mengenal Nabi kita itu dari semenjak kecil sampai umur 40 tahun, Nabi itu enggak pernah diketahui, Nabi itu diketahui enggak mampu membaca yang tertulis dan tidak mampu menulis sesuatu yang terbaca. Tatkala turun kepada beliau Al-Quran dan beliau menyampaikannya, maka ini mustahil sesuatu yang beliau ciptakan. Nah, namun bukan berarti dengan itu berarti kita tidak pertahankan keumian kita lah, karena setelah itu Allah turunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, perintah untuk belajar membaca, demikian juga menulis. Nah, wa liyaktub bainakum katibun bil 'ilm, dalam surat Al-Baqarah perintah dari Allah untuk menulis. Kita adalah ummiyah, tidak menulis dan tidak hisab, tidak mampu menghitung. Asyharu hakadha wa hakadha wa hakadha, bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nabi mengisyaratkan 29 dan 30, karena bulan dalam Islam maksimumnya 30 hari dan minimumnya 29 hari. Dan juga Siddiq Hasan Khan, seorang ulama kaum muslimin dari Hindia, hidup di abad ke-12 Hijriah, semasa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam kitabnya Ar-Rawdhatun Nadiyah, dan perlu kita ketahui jemaah, Hindia ini salah satu negeri yang sangat banyak mengeluarkan ulama hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah sepanjang masa. Bahkan hari ini kalau antum haji atau ke Masjidil Haram, ada namanya guru kita Syekh Wasiullah Abbas, salah satu rujukannya Zakir Naik hari ini Syekh Wasiullah Abbas, sudah pernah ya kita undang ke Indonesia sekali. Itu dari India, beliau terpilih 3 anak India tercerdas dari seluruh India oleh Dubes Saudi Arabia di sana, kemudian disekolahkan ke Saudi, sudah menjadi ulama, dipertahankan oleh Saudi menjadi warga Saudi. Kalau di Masjidil Haram di musim haji itu, beliau ada hari-hari pelajaran beliau itu pakai bahasa India, nehi-nehi kapiarhi kapiarhi itu syiosu maghribnya pakai bahasa Arab. Nanti ada beberapa hari di musim haji beliau pakai bahasa India. Yang hadir di situ semua yang Bangladesh dan ya, India. Naam, Syekh Wasiullah Al-Abbas. Naam, Syekh Wasiullah Al-Abbas. Sebelumnya Syekh Abdul Rahman Al-Hindi, Syekh Yahya Al-Hindi rahimahullah, sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Artinya dalam sepanjang ilmu hadis, ketika kita belajar ilmu hadis, sangat banyak ulama hadis itu dari India. Sangat banyak ulama hadis dari India. Nah, beliau Siddiq Hasan Khan, ulama kaum muslimin dari India, sengaja kita nukilkan ini agar hilang kesan bahwa yang mengingkari metode hisab dalam menetapkan satu Ramadan itu hanya ulama dari Saudi. Kan itu yang dikesankan di Indonesia. Iya kan? Ya, ini dari India, Siddiq Hasan Khan. Enggak tinggal di Saudi beliau, bukan dari Lajnah Daimah, bukan pengajar Masjid Nabawi, bukan pengajar Masjidil Haram, hidup di abad ke-12 Hijriah. Hampir 300 tahun yang lalu. Dari India. Dari India, dalam kitab Ar-Rawdhatun Nadiyah beliau mengatakan wa tawqitu fil ayyam wasyuhur bil hisab lil manazil al qamariyah bid'atun bi ittifaqil ummah. Penetapan hari dan bulan dengan metode hisab, dengan perjalanan qamariyah bulan, adalah bid'ah menurut kesepakatan umat. Menurut kesepakatan umat beliau mengatakan bid'ah. Juga Al-Lajnah Ad-Daimah rahimahullahu taala ketika ditanya tentang metode hisab dalam menetapkan satu Ramadan, beliau menjawab furruju' fi itsbati syuhuril qamariyah ila 'ilmi an-nujum fi bidil ibadati wal khuruj minha duna ar-ru'ya min al-bid'ah allati la khaira fiha wa la mustadada laha min asy-syari'ah. Penetapan hisab dalam menetapkan hari dan bulan ya, berujuk kepada ilmu astronomi, ilmu falak, dalam memulai ibadah dan menyelesaikannya tanpa melihat ru'yah adalah bidah yang tiada kebaikan di dalamnya dan tiada landasan dalam agama ini. Ini jawaban Al-Lajnah Daimah, Komite Fatwa Tetap Saudi Al-Arabiyah, yang diketuai oleh Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala. Sebagian mereka ketika sudah enggak mampu lagi membantah ilmiahnya, ada yang berkata bahwa ada sebagian ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang berpendapat dengan metode hisab, di antara yang Mutarif dan Qutaybah, Ibnu Qutaybah. Maka dijawab oleh Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar, ulama kaum muslimin dari Maroko, bukan dari Saudi. Hidup di abad ke-4 Hijriah. Tahun 400 Hijriah. Beliau mengatakan, dan beliau bermadhab Maliki. Orang yang paling berjasa untuk madhab Maliki dalam mensyarah Muwatta Imam Malik dengan dua syarah Tamhid dan Al-Istidhkar adalah beliau, Al-Imam bin Abdul Bar. Beliau mengatakan tidak sah riwayat dari Mutarrif bin Abdullah yang merupakan ulama tabi'in bahwa beliau membenarkan metode hisab. Adapun riwayat dari Ibnu Qutaybah seandainya benar maka beliau mimman la yu'arraju 'alaihi fi mithli hadha. Dalam hal yang seperti ini beliau tidak bisa dijadikan sebagai referensi. Jelas ya? Ini penjelasan dari ulama dari semenjak ratusan tahun yang lalu tentang metode hisab dalam penetapan satu Ramadan atau Idul Fitri. Maka jangan lagi dikesankan bahwa yang mengingkari metode hisab itu hanyalah ustaz-ustaz alumni Yaman, alumni Saudi, ya, alumni Madinah atau alumni Mekah. Hadisnya jelas. Ayat hadis ijma ulama salaf menggunakan metode ru'yah dan walillahilham pemerintah kita menggunakan metode ini. Kenapa harus menyelisih Al-Qur'an, menyelisih hadis, menyelisih pemerintah? Dalam keadaan kita bisa untuk tidak menyelisihinya, tapi itulah yang namanya organisasi gengsi gede-gedean. Bahkan sebagian ustaz-ustaz di dalamnya bertitel LC, S2 dan S3, tahu fikih ini, tapi karena dia sudah ikut organisasi tersebut diam seribu bahasa, bahkan lebih parah lagi membenarkan metode hisab karena dia sudah sebagai anggota organisasi tersebut. Dan sebagian mereka ketika memberikan pelajaran fikih di luar organisasi itu, dia ingkari metode hisab. Dia sampaikan metode yang benar adalah metode ru'yah. Maka yang kita dinasihati oleh para ulama dalam beragama, seorang itu hendaknya bebas. Seorang da'i jangan terikat dengan suatu organisasi agama karena khawatirnya dia akan tersetir oleh organisasinya, bukan organisasi yang dia setir. Dan itu fakta. Banyak yang memahami tentang metode ru'yah tetap saja membela hisab. Kenapa? Karena dia sudah menjadi pembina suatu organisasi yang menjadikan hisab sebagai metode penetapan Ramadan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sudah isya ya. Baik, antum ingin lanjut lagi ibadah isya atau cukup sampai solat isya saja? Hah? Gimana? Lanjut dengan sesi tanya jawab. Yang muda-muda lanjut, yang tua-tua gimana? Hah? Cukup ya? Hah? Cukup ya? Karena naam. Baik, ini rumah ana tinggal di sini. Dan walilham dengan kawan-kawan, jazakumullah khairan. Ba'da asar dan ba'da maghrib ada kajian. Antum yang mau ikut kajian bebas. Ini satu ini bebas untuk siapa saja yang ingin menuntut ilmu agama. Kalau di sana jangan, ada istri ya. Ba'da asar, ba'da maghrib terserah. Sini ada kamar mandi dan ba'da asar, ba'da maghrib ana ada lift. Ba'da asar tiap hari ada lift kecuali Jumat Sabtu Ahad. Yang mau ikut silakan. Bebas. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang kita ambil itu membutuhkan apa? Ta'awud bersama. Ya. Yeah. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian. Cuman ada ustaz saja. Ada yang menyediakan mic, ada yang menyediakan apapun kan? Ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, aku misalnya gak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustaz-ustaz yang menyampaikan. Tapi ketika aku berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insyaallah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insyaallah taala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya,